بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فحياكم الله بإخوتي في الله جميعا أحييكم بتحية أهل الجنة تحيتهم فيها السلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم الحمد لله فضل من الله ونعمة فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada malam hari ini yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala membahas fiqih Islami yang dibangun di atas fatwa-fatwanya Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu taala yang secara generasi demi generasi bersilsilah sampailah kepada kita fiqihnya Imam Ahmad Ibn Hanbal yang jaraknya 1000 tahun lebih dari kita dan mengambil ilmu dengan sanad baik hadis baik tafsir Quran baik fiqih seluruh cabang ilmu dalam syariat Islam semuanya perlu sanad. Oleh karena itu Al-Imam Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullahu taala berkata wasiat untuk para thullabil ilmi al-isnadu min ad-din fa in qila amman baqi. Silsilah keilmuan dalam syariat Islam merupakan pondasi, merupakan bagian dari syariat Islam. Ketika seseorang berkata dalam agama ini dengan menukil perkataan ulama sebelumnya menyebutkan dia mengambil ilmu dari mana, fa in qila amman, bahwasanya dia berkata hukumnya ini mustahab menurut siapa? Menurut Imam Ahmad misalnya. Menurut siapa? Menurut Imam Syafi'i misalnya. Fa in qila amman baqi, insyaallah agama ini akan masih dalam kondisi baik selama talibul ilmi masih mau rendah hati, masih mau tawadhu, masih mau mengambil ilmu dari ulama salaf, dari generasi para sahabat, para tabi'in, para atba' tabi'in, yang mana fatwa-fatwa mereka telah diabadikan oleh para imam-imam mazhab yang antum kenal. Mereka semua tidaklah mengatakan dari hawa nafsunya. Para imam-imam Ahmad itulah orang-orang yang mengabadikan fatwa-fatwa para sahabat, fatwa-fatwa para tabi'in, fatwa-fatwa para atba' tabi'in. Guru-guru mereka adalah orang-orang mulia yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khairun nas qarni thumma ladzina yalunah thumma ladzina yalunah. Zaman para sahabat termasuk adalah zaman yang paling afdal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah mereka yaitu para tabi'in, kemudian setelah mereka itu para atba' tabi'in, yaitulah guru-guru para imam mazhab. Oleh karena itu tidak boleh sebagai talibul ilmi merendahkan keilmuan para imam-imam mazhab, dan belum pernah ada satupun ulama dalam syariat Islam kemudian merendahkan keilmuan Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik dan Abu Hanifah. Sesungguhnya tidak merendahkan keilmuan mereka kecuali orang yang rendah ilmunya. Tayyib barakallahu fikum. Kita masih di dalam kitab apa? Babnya bab wudu. Nah, kitabnya Kitab At-Taharah. Nah, Kitab At-Taharah. Kita kemarin sampai di bab masalah niat ya. Baik. Hampir sedikit lagi kita akan mempelajari sifatul wudu al-kamil. Kita akan masuk sebentar lagi ke sifat wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sempurna. Maksudnya dikumpulkan dari yang wajib kemudian yang sunnah dan yang paling afdal seperti apa? Itulah sifat-sifat wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika para ulama menyebutkan sifatul wudu, tidak perlu menyampaikan sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam karena pasti dalam syariat Islam Para ulama khususnya Imam Ahmad ketika mengatakan sifatul wudu, pasti maksudnya sifat wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib fa yanwi raf'al hadatsi, kemarin kita sudah sampai. Coba kita ingin membuat sedikit pertanyaan. Niat seperti apa dikatakan sah? Dikatakan thaharahnya sahihah. Niat seperti apa yang harus dia lakukan? A. Niat wudu saja seperti biasa. B. Niat mengangkat hadas. C. Niat mau untuk ibadah siam. D. Niat untuk mau makan. Mana jawaban yang benar? Jangan tanya tadi A apa ya. Baik, apa yang benar jawabannya? B. Ijma ya. Baik. Siapa yang bisa jawab? Selain niat itu, niat seperti apakah yang harus ada di dalam diri seorang mutawaddi sehingga wudunya menjadi wudu yang sahih? Selain niat mengangkat hadas. Silakan angkat tangan. Nah. Niat untuk niat untuk salat. Mengapa dikatakan sah? Padahal dia enggak niat mengangkat hadas. Karena salat diperintahkan untuk bersuci. Karena syarat sahnya salat adalah suci dari seakan-akan dia sudah niat mengangkat hadza wa namanya dilalatul iltizam. Namanya dilalah iltizam. Yastalzimu ketika dia meniatkan wudunya untuk menunaikan ibadah salat, yastalzimu niyyata raf'il hadatsi. Ketika dia niat untuk saya mau salat dengar azan zuhur kemudian menunaikan wudu untuk ibadah salat tersebut, berarti dia secara enggak langsung sudah meniatkan untuk mengangkat hadas. Naam. Kemudian kemarin kita sebutkan tentang orang yang hadasnya tidak putus, ya. Tidak putus imma karena sakit atau untuk wanita ini ada namanya istihadhah, ya. Pernah dengar istihadhah? Istihadhah darah keluar dari tempat keluarnya darah haid tapi bukan darah haid. Ya, atau darah bisa dikatakan darah sakit, ya, darah sakit. Karena dia keluar dari tempatnya keluar darah haid dan bukan darah haid. Imma karena ciri-cirinya jelas sekali. Darahnya bukan darah haid, jelas. Warnanya warna terang sebagaimana darah irq, darah yang mengalir di pembuluh darah. Warnanya betul-betul mirip dengan darah yang mengalir di pembuluh darah, itu darah istihadhah. Atau darah yang keluar mirip dengan darah haid tapi lebih dari 15 hari. Dalam mazhab Hanabilah haid maksimal 15 hari. Lebih dari itu istihadhah, lebih dari itu istihadhah meskipun warnanya sama, meskipun ciri-cirinya sama dengan darah haid. Lebih dari 15 hari dihukumi istihadhah. Nah, kalau dalam kondisi istihadhah seorang wanita maka dianggap hadasnya terus menerus. Nah, bagaimana cara bersuci padahal hadasnya terus menerus? Kalau dia niatnya ketika berwudu untuk mengangkat hadas, bagaimana wudunya seorang wanita yang sedang mustahadhah atau seorang laki-laki yang hadasnya terus menerus, misalnya kentutnya nas'alullah assalamu al-afiyah setiap 1 menit kentut 1 menit tanpa dirasa atau setiap 1 menit air seninya keluar tanpa dirasa. Baik. Kemudian orang seperti ini berwudu niatnya untuk mengangkat hadas. Bagaimana hukum wudunya? Tidak. Ijma, enggak ada yang bilang sah. Padahal dia niatnya mengangkat hadas loh. Kok bisa enggak sah tuh? Karena hadasnya terus menerus tidak bisa diangkat. Hadasnya terus menerus dan tidak bisa di. Tidak. Lalu apa solusi antum? Naam, diniatkan untuk dibolehkan menegakkan ibadah salat atau yang semisalnya. Maksudnya semisalnya apa? Yang disyaratkan di dalamnya thaharah. Masya Allah. Tayyib, fulan ibn fulan. Oh, sebelumnya ana mau tanya. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu sunnah tajdid al-wudu. Sunnah memperbaharui wudu. Kapan disunnahkan untuk seorang muslim memperbaharui wudunya? Itu dulu, itu duluan soalnya. Nah. Wudu yang sudah dipakai untuk sholat. Nah, kita disunnahkan memperbaharui wudu itu bukan karena batal, bukan ya? Yang kita bicarakan bukan karena yang wudunya batal ya. Akan tapi dia dalam kondisi suci, kemudian disunnahkan untuk berwudu lagi. Kapan? Yaitu ketika wudu tadi yang pertama sudah digunakan untuk menegakkan apapun salatnya, baik salat sunnah maupun salat fard, sama saja. Ketika sebuah wudu sudah digunakan untuk salat, baik salat sunnah maupun salat fard, maka disunnahkan untuk berwudu kembali setelahnya. Nah, pertanyaannya, Fulan ibn Fulan wudu kemudian salat, kemudian setelah salat berhadas, buang angin, kemudian dia main bola, ya main bola sampai hampir waktu maghrib. Selesai main bola, habis itu pulang, ya dengar azan maghrib. Kok antum tahu azan maghrib? Karena belum. Seringnya sore memang ya. Baik. Sering bal-balan. Baik. Dengar azan maghrib. Kemudian dia ingat, oh saya masih tahir, saya masih dalam kondisi suci, saya memperbaharui wudhu saja, kemudian berangkat ke masjid. Nah, bagaimana hukum wudhu yang kedua, yang dia niatkan untuk memperbaharui wudhu yang pertama, karena wudhu yang pertama sudah digunakan untuk salat, ya kemudian dia memperbaharui untuk salat yang kedua. Niatnya untuk memperbaharui wudhu, tajdidul wudhu. Nah, apa hukum salatnya? Sah. Kok bisa sah? Kan sudah batal. Sudah diperbaharui. Iya, sebentar. Memperbaharui wudhu. Nah, wudhu yang pertama sudah dibuat salat, ya kan? Kemudian dia buang angin. Wudhu yang pertama batal enggak? Batal. Wudhu yang kedua dia niatkan untuk memperbaharui wudhu yang pertama. Memperbaharui yang batal yang tidak bisa. Memperbaharui sesuatu yang masih berlaku, ya kan? Antum misalnya perpanjang SIM coba, ya SIMnya sudah habis. Iya, ya harus dari awal loh. Gak bisa niat memperpanjang, gak bisa. Iya sama. Karena sudah kena buang angin, wudhu yang pertama sudah habis, gak bisa diperbaharui. Tetap sah? Bisa nih sih. Kan wudhu yang pertama batal, dia memperbaharui sesuatu yang batal, gak bisa lah. Memperbaharui apa? Wudhu yang pertama sudah gak ada. Loh, bisa nih sah kayaknya, ayo. Bapak mau menolong? Silakan. Sah. Masya Allah. Kenapa, Pak? Karena sama saja ketika baik itu niatanku memperbaharui atau tidak, sama-sama mengangkat hadas. Nah, ini masalah khilafiyah. Asli ini masalah khilafiyah. Dan yang ana sampaikan ke antum itu dalil yang mengatakan wudu yang kedua tidak sah. Ini masalah khilafiyah dalam mazhab Hanabilah, ini khilafiyah. Karena dia meniatkan tajdid, memperbaharui. Memperbaharui wudunya sudah batal. Tapi yang kedua mengatakan, yang kita ambil pendapatnya, tetap sah wudu yang kedua. Padahal dia sudah berhadas. Padahal dia sudah berhadas. Alasannya, karena taharahnya taharah syariah. Yang kedua, dia lupa. Ya. Kalau dia sengaja, ini masalah beda lagi. Dia tahu berhadas. Niatnya enggak mengangkat hadas. Saya niatnya mau tajdid wudu saja. Gimana wudu yang kedua? Enggak mungkin sah, itu namanya bermain-main ya. Talaub. Enggak akan pernah sah wudu yang seperti itu karena dia bermain-main. Padahal dia bisa niat untuk mengangkat hadas, tapi dia dengan sengaja niatnya enggak mengangkat hadas, tapi cuma memperbaharui wudu yang pertama. Nah. Jadi alasan yang pertama karena taharahnya taharah syar'iyah, yaitu taharah yang semua unsurnya dipenuhi. Semua unsurnya dipenuhi dan ada perintahnya. Tajdid wudu ada perintahnya, ada? Ada perintahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia dalam kondisi lupa. Kalau thaharahnya syar'iyah, maksudnya diperintahkan. Kemudian enggak mengangkat hadas, terus tujuannya apa? Ya kan? Diperintahkan untuk bersuci, dia sudah lakukan dan dia dalam kondisi lupa. Terus hadasnya enggak terangkat, wah aneh, enggak nyambung. Ya enggak? Termasuk hal yang sinkron, hal yang tepat, ketika kita melaksanakan perintah syariat, kita mendapatkan faidah atau hukum yang berlaku setelah amalan tersebut kita lakukan. Maka ketika wudu tajdid dalam kondisi lupa, dia sudah berhak tetap dihukumi sah dan hadasnya terangkat. Naam. Wa inna wa man 'alaihi janabatun. Ya, apabila seorang muslim dalam kondisi junub, kemudian datang hari Jumat misalnya. Hari Jumat disunahkan untuk mandi sunnah, ya enggak? Nah, dia lupa padahal dia dalam kondisi junub. Ya, dia lupa dalam kondisi junub, mau berangkat salatul Jumat, kemudian dia ingat, oh ya, saya disunahkan mandi Jumat. Dia mandi dengan niat sunnah. Bagaimana hukum salat Jumatnya? Sah misalnya lupa. Tayyib. Jadi persis kayak sebelumnya. Nah, persis kayak sebelumnya. Ada pendapat yang kedua? Anda sudah sampaikan kemarin. Cuma satu yang jawab. Yang lain? Enggak ada. Semuanya ijma. Nah, dalam mazhab Hanabilah masalah mandi dikiaskan dengan masalah wudu, hukumnya sama dengan kasus yang pertama. Naam. Dan apabila dia menggabungkan niat, datang waktu salatul Jumat, hari Jumat dia mau berangkat ke masjid untuk menunaikan salatul Jumat, dia ingat dia janabah. Naam. Kemudian dia menggabungkan niat mandi wajib dan niat mandi Jumat. Dua-duanya dapat. Kalau kondisi seperti ini, dia mendapatkan fadilah kedua hal tersebut. Akan tetapi dalam mazhab Hanabilah, yang afdal dia mandi dua kali. Adapun dia meniatkan keduanya, tetap mendapatkan pahala dua-duanya. Tapi kalau dia mandi dua kali, yang pertama yang wajib dulu, yang sunnah dulu? Yang wajib dulu, kemudian yang kedua niat untuk mandi yang sunnah, maka itu afdal. Nah, tertulis di kitab yang antum punya, wa inna wahuma hasala. Kalau dia mandi meniatkan keduanya, mandi wajib dan mandi sunnah, hasala, dia mendapatkan fadilah dari keduanya, mendapatkan pahala dari keduanya. Wal afdalu an yaghtasila lil wajibi thumma lil masnuni kamilan. Akan tetapi yang afdal dia mandi untuk yang wajib, kemudian untuk yang sunnah secara sempurna. Naam. Wa in ijtama'at ahdathun mutanawwi'atun walau mutafarriqatan tujibu wudu'an aw ghuslan fa nawa bi taharatihi ahadaha la'ala an la yartafi'a ghayruhu irtafa'a sa'iruha. Naam, masalahnya ketika seseorang berhadas, baik kecil maupun besar, kita ambil yang kecil dulu. Dia berhadas asghar, tapi sebabnya macam-macam. Ya, sebabnya macam-macam. Yang pertama, sebabnya buang angin. Yang kedua, kemudian setelah buang angin dia buang air seni. Ketiga, keluar dari kamar mandi perutnya enek. Dia muntah-muntah. Dalam mazhab Hanabilah, muntah membatalkan wudu. Muntah-muntah. Yang ketiga, macam-macam. Udah tiga dulu, wis. Ya. Tiga, penyebab batalnya kesuciannya, atau yang menyebabkan dia berhadas kecil, ini tiga sebab yang berbeda. Pertanyaannya, apakah ketika bersuci atau berwudu harus niat untuk mengangkat tiga hadas yang berbeda ini? Apakah cukup niat untuk misalnya mengangkat hadas saja, atau mengangkat hadas karena muntah, atau mengangkat hadas karena buang air kecil, atau mengangkat hadas karena buang angin? Yang pertama, kalau dia mengangkat hadas saja jelas terangkat semua, terangkat saja. Yang jadi masalah, kalau dia ingatnya cuma satu, ingatnya cuma satu. Biasanya kan hadasnya macam-macam ya. Terus pas mau wudu dia ingatnya cuma satu. Oh ya, ini untuk mengangkat hadas kecil saya tadi saya sudah buang angin. Ya. Bagaimana nasib dua hadas yang tadi? Penyebabnya karena buang air dan karena muntah. Nah, terangkat enggak hadasnya? Terangkat. Mengapa? Lupa. Karena hadasnya masih dalam satu golongan, yaitu hadas ke wal hadas yatadakhal. Kata para ulama, hadas ini barangnya satu. Enggak ada hadas A, hadas B, hadas C. Selama dia kelompoknya hadas kecil, terangkat satu, terangkat semua, terangkat semua. Nah, begitu juga di hadas besar. Fulan bin Fulan berhadas besar. Sebabnya misalnya keluarnya atau mimpi, ya sebabnya mimpi. Antum tahu mimpinya apa pasti? Mimpi di tengah malam bangun kebetulan ada di sebelahnya. Kemudian ya itu. Kan bedanya dua sebab berbeda kan? Nah. Sebabnya kemudian macam-macam yang lain. Nah, sebab-sebab yang nanti insyaallah kita masuk di babul wasal. Sebabnya bermacam-macam. Tapi ketika bersuci dia ingatnya cuma satu tok. Dia ingat cuma satu tok. Cuma hadas besar karena tadi mimpi, yang berikutnya lupa dia. Ingatnya cuma yang mimpi. Karena yang dimimpi sama kenyataan beda. Tayyib ketika mandi, ketika mandi dia niatnya mengangkat hadas karena mimpi. Dia enggak meniatkan yang karena yang nyata. Kira-kira bagaimana nasib hadas besar yang penyebabnya karena yang nyata tadi? Terangkat enggak hadas besarnya? Sama dengan hadas yang ke? Jadi hadas besar dan kecil meskipun sebabnya bermacam-macam, selama terangkat satu maka terangkat sa'iruha. Seperti dikatakan muallif nam, irtafa'a sa'iruha, maka terangkatlah seluruhnya. Li'anal ahdatsa tatadakhal, karena ahdats, hadas-hadas yang sebabnya bermacam-macam tadi, selama masih dalam satu kelompok yaitu hadas asghar atau akbar, maka saling masuk, yaitu maksudnya satu kelompok. Selama terangkat satu maka terangkat semua, terangkat semuanya. Fa idzar tafa'al ba'd irtafa'al kull, kalau terangkat sebagian maka terangkat semua, semuanya. Naam. Wa yajibul ithyanu biha an-niyyah. Naam. Niat antum sudah tahu semua, tapi kapan didatangkan? Kapan niat itu harus kita datangkan dalam hati kita? Inda awwali wajibat at-thaharah wa huwa at-tasmiyah. Niat wajib didatangkan kapan? Ketika wajib yang pertama dalam rangkaian taharah. Dan rangkaian taharah, wajib yang pertama dalam rangkaian taharah adalah at-tasmiyah. Apa itu tasmiyah? Naam, qawlu bismillah. Naam. Dalam al-iqna, kitab al-iqna disebutkan bahwasannya tidak mencukupi qawluhu bismirrahman wala bismirrahim wala bismil quddus wala bismil akbar dan lain sebagainya. Cuma ada satu yang sah dikatakan tasmiyah, yaitu bismillah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mencontohkan dengan bismillah, tidak pernah mencontohkan dengan kalimat yang lain. Naam. Falau fa'ala syai'an minal wajibat qabla niyyah lam yu'tad bihi. Kalau ada wajib yang dia lakukan dalam rangkaian taharah, kemudian niatnya belum datang saat wajib itu dilakukan, maka seakan-akan dia tidak pernah melakukan wajib seakan-akan meninggal, karena niat adalah syarat. Naam. Wa yajuzu taqdimuha bi zamanin yasir, niat boleh maju sedikit sebelum rangkaian wudu dimulai, tapi jaraknya hanya sedikit, sangat dekat dengan rangkaian tersebut. Nah, misalnya niat antum datang ke tempat wudu sambil nyopot peci, antum sudah niat, ya, niat memasuk rangkaian wudu. Nah, itu sudah mencukupi. Kasalati, seperti ketika kita hendak menunaikan salat. Nah, wala yubtiluha amalun yasir, dan tidak membatalkan niat sebuah apa namanya tindakan-tindakan yang sedikit. Misalnya apa? Naruh HP, ya enggak, gantung jam tangan, kemudian apa? Nyopot helm dan lain sebagainya. Tayib, atau ngelinding sarung, ya. Itu semua tidak membatalkan jarak antara niat ke rangkaian wudu. Nah, wa tusannu niyyah, tadi wajib, tadi kita katakan wajib mendatangkan niat kapan? Ketika awal wajib dalam rangkaian taharah. Nah, terus disunnahkan. Sekarang Syekh mengatakan wa tusannu niyyah tuh. Tadi wajib mendatangkan niat, sekarang disunnahkan mendatangkan niat kapan? Inda awal masnunatiha, di awal gerakan sunnah dalam rangkaian bersuci. Ada enggak gerakan sunnah dalam rangkaian bersuci sebelum tasmiyah? Apa itu? Mencuci kedua telapak tangan. Mencuci tangan berarti sampai mana? Iya, bisa sampai sini, bisa sampai sini. Nah, tergantung maknanya. Mencuci kedua telapak tangan. Nah, tiga kali. Maka disunnahkan di situ sudah ditetangkan niat. Nah, ka ghasilil yadaini fi awwalil wudu in wujida qabla wajibin. Nah, wa yusannu istishabu dzikriha aw dzukriha. Wa yusannu istishabu dzukriha aw dzikriha. Ada dzukr, ada dzikr, ya. Kalimat dza, harfu dza, kemudian al-kaf dan ra. Ini bisa pakai dhammah, bisa pakai kasrah. Ya. Kalau pakai dhammah, dzukr, dibaca dzukr, itu di dalam hati. Kalau pakai kasrah, dzikr, itu berarti di lisan. Naam. Makanya ini harus hati-hati. Kalau antum tidak baca matan dengan seorang yang ngerti, bisa jadi salah baca. Dan efeknya bisa berbahaya. Efeknya bisa berbahaya. Nah, yang harusnya niat cuma di hati, berubah jadi di lisan. Ya, cuma selisih dhammah sama kasrah. Nah, wa yusanu istishabu dzukriha ay tadzakkurin niyyah. Syekh menjelaskan lebih takkid lagi, tadzakkurin niyyah, mengingat-ingat niat. Nah, fi jami'iha ai jami'at taharah litakuna af'aluhu maqrunatan binniyah. Naam. Kita disunnahkan untuk selalu menghadirkan niat di dalam hati ketika rangkaian taharah, baik wudu maupun ghusl, baik wudu maupun mandi, ya. Itu sunnah. Sunnah mengingat-ingat atau mendatangkan niat selalu di dalam hati kita. Yang wajib seperti apa? Kita lihat. Naam. Wa yajibu, tadi yang sunnah, sekarang yang wajib. Nah, wa yajibu istishabu hukmiha, yang wajib. Tadi kita katakan niat itu di awal atau di akhir? Di awal, tayyib. Yang wajib, ketika kita sudah mendatangkan niat di awal rangkaian taharah, yang wajib adalah istishabu hukmiha. Kalau tadi apa? Yang sunnah adalah istishabu dzukriha. Yang wajib istishabu hukmiha. Apa makna istishabu hukmiha? Bisa dibaca ay hukmaniyah bi alla yanwi qat'aha hatta yutimma at-taharah. Sederhana, yang wajib ketika kita sudah mendatangkan niat di awal rangkaian ibadah taharah, tidak meniatkan untuk membatalkan niat tersebut. Itu yang wajib. Maksudnya begini, antum lagi wudu, ya, kemudian antum HP-nya bunyi, tulit. Nah, antum biarin, bunyi lagi, wah berarti darurat nih, dia telepon terus, di HP ada tulisannya Abi, ya, atau Abah, atau Papa, apalagi Ayah, Bapak Sultan misalnya macam, ya, Menteri Dalam Negeri misalnya macam-macam. Bapak. Ayung bebek terus. Baik. Kemudian dibaca WA-nya. Segera pulang darurat. Nah, dia di tengah wudu waktu itu. Iya enggak? Segera saat itu juga dia enggak melanjutkan wudu, langsung mau pulang. Kemudian telepon lagi bapaknya. Orsida wis beres. Oh iya. Ya, di saat yang sama, selisih 1-2 detik. Dia balik lagi dong menyempurnakan wudu. Iya enggak? Sah enggak wudunya? Ya, ada khilaf di sini. Ada khilaf. Kita ingin buktikan. Siapa yang mengatakan wudunya tetap sah ketika dia melanjutkan dalam kondisi tadi? Sempurnakan wudunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tayib. Siapa yang mengatakan wudunya tidak sah? 1, 2, 3, 4. Tayib. Alasannya apa? Sudah pernah kita mengatakan. Hah? Nah, ini yang mengatakan tidak sah. Yang mengatakan sah? Tidak ada niatan untuk memutuskan. Tidak ada niatan untuk. Tadi Ana ceritanya ada niatan enggak untuk? Coba kita cek lagi. Kita cek, kita ulangi filmnya, kita ulangi. Film. Videonya kita setel. Anggerana anu ge apa ya? Ada apa namanya ya? Proyektor ya. Sing tadi artisnya kan sudah ada di sini yang lagi viral. Rekaman terus tiap hari, masya Allah. Iya, masya Allah tuh kalau apa rekamannya mengajarkan wudhu itu bagus. Bahkan termasuk hal-hal yang spesifik seperti ini ya, yang bisa membatalkan wudhu dan lain sebagainya. Tadi begitu HP-nya bunyi, terus dia lihat WA, segera pulang darurat. Tadi Ana bilang dia sudah bersegera untuk boh. Kira-kira itu niat. Niat membatalkan taharan ya? Karena tidak mungkin digabung. Sambil jalan pulang sambil wudu tidak mungkin digabung. Jelas dia di antara dua pilihan. Imam melanjutkan, imam pergi pulang. Nah, berarti di sana niat sudah membatalkan taharan. Antum bisa paham kaidahnya, Ana yakin. Tapi begitu ketemu kasus pasti. Iya kan? Begitu ketemu kasus, nah itu yang harus teliti antum. Ketika ketemu kasus, perhatikan. Perhatikan dia kira-kira zahirnya ketika dia ingin segera pulang berarti sudah niat untuk membatalkan taha. Pasti karena enggak bisa digabung. Dia jalan sambil bersuci, sambil jalan enggak bisa. Apalagi sambil naik motor sambil taharah enggak bisa. Iya, pasti sudah niat membatalkan taha. Nah, itu yang dinamakan bi alla yanwi qat'aha hatta yutimma taharah. Naam. Fa in 'azabat 'an khatirihi lam yu'athir. Dia mendatangkan niat wudu di awal, ya, di awal mendatangkan wudu. Terus kepikiran, kepikiran tadi, bebek, ya. Tadi WA-nya bunyi terus, HP-nya lah pas sudah mulai tasmiyah masuk rangkaian wudu HP-nya bunyi. Dia ingat, oh ini paling yang telepon fulanah kayak gitu kan. Terus akhirnya ketika wudu yang kebayang-bayang bukan niat wudu supaya dosanya digugurkan tapi fulanah terus dalam pikirannya bebek terus. Nah, kira-kira wudunya tetap sah enggak dalam kondisi seperti itu? Ijma? Ijma. Nah, wudunya tetap. Kenapa, coba? Karena dia cuma iya. Cuma manusia biasa. Betul, betul, alasannya karena manusia biasa. Intinya itu, maksudnya apa? Tidak ada manusia yang selamat dari godaan, ya. Tidak ada manusia yang selamat dari ujian syaitan dan lain sebagainya. Maksudnya dia tidak berniat membatalkan taharah. Maka hukum taharahnya masih ah. Meskipun sepanjang wudu dia enggak mengedatangkan niat sama sekali kecuali di ah. Itu yang penting, yang wajib. Adapun yang sunnah apa? Terus ketika sedang berwudu, ya fokus dengan wudunya. Ingat bahwasannya setiap tetesan air yang keluar dari anggota wudu ini menggugurkan dosa-dosa kita. Nah, nanti insyaallah sampai, iya, nanti akan dikatakan bahwasannya, atau sudah ya, berbicara ketika wudu sebenarnya sudah ya, belum, nanti insyaallah sampai taib, kita akan lihat. Wa in syakka fi niyyati fi athna'i taharati istanafaha illa an yakuna wahman kal waswasi fala yaltafitu ilaihi. Taib, di tengah taharah ketika mencuci wajah dia ingat kayaknya saya tadi ketika masuk rangkaian enggak niat sama sekali, langsung legaran tok, datang buka keran langsung, nah, langsung melaksanakan rangkaian bu, enggak niat apapun. Tapi dia juga bertanya-tanya, masa ada orang wudu enggak niat? Nah, padahal dia sudah ingat dia enggak niat, tapi dia ragu-ragu sendiri. Nah, itu namanya syak. Syak dalam masalah ini adalah 50-50, 50-50 ya. Nanti ada waham, ada waswas dan lain sebagainya. Adapun syak dalam masalah ini, keraguan, ragunya ini bukan yang sedikit, ragunya banyak. Betul, jadi dia punya beberapa memori bahwasanya saya kayaknya belum datangkan niat di awal. Tapi setengahnya lagi, masa saya lupa niat? Nah, yang seperti sering enggak? Banyak, ya enggak? Banyak sekali kejadian seperti itu. Kalau dalam kondisi seperti ini, 50-50, 50-50, seimbang antara sudah mendatangkan niat dan belum mendatangkan niat, maka yang wajib baginya mengulanginya dari awal. Nah, illa an yakuna wahman. Nah, kecuali waham. Dia masuk ke dalam rangkaian wudu dengan penuh keyakinan. Di tengah-tengah ketika sedang mengusap kepala, tiba-tiba saya tadi sudah niat belumnya. Ah, ini namanya waham. Tidak ada dalil ya yang mewaham, waswas dan lain sebagainya yang semisal. Tidak ada memori sedikit pun yang menjadi bukti bahwasannya dia belum mendatangkan niat. Adapun tadi syak, itu kuat prasangka antum belum mendatangkan niatku kuat, dan sama kuat antara sudah mendatangkan niat dan belum mendatangkan niat. Adapun waham atau waswas, itu antum masuk dengan yakin, bahkan sampai di tengah-tengah masih yakin, cuma anda ada sedikit kepikiran, ya ada sedikit kepikiran. Mau wis niat apa durung ya? Nah, kalau ada kepikiran yang seperti ini, tidak ada dalilnya dan sangat lemah prasangka bahwa antum belum mendatangkan niat, yang seperti namanya waham atau waswas, fala yaltafitu ilaihi, hendaknya segera mengalihkan perhatiannya kembali ke wudu dan jangan dipikirkan. Nah, karena al waswasatu minasyaiton ya. Waswasah itu minasyaiton. Wala yadurru ibtaluha ba'da faradhihi. Sudah selesai wudu, sudah berdoa, kemudian niat membatalkan taharah. Kira-kira gimana? Dia bersuci sempurna, semuanya dipenuhi, wajib, sunnah, fardhnya semua dipenuhi. Selesai wudu, dia niat membatalkan taharah. Kira-kira taharahnya bagaimana? Masya Allah. Batal apa perlu bersuci lagi, nak? Hah? Bisa nih. Ahsan. Karena kalau seseorang sudah dalam kondisi suci, membatalkan niat itu tidak menyebabkan dirinya menjadi berhadas. Ya, hal-hal yang mewajibkan hadas itu khusus, sebabnya semuanya sudah dijelaskan. Enggak ada yang mengatakan membatalkan niat taharah membuat seseorang menjadi berhadas. Nah, maka fala yadur, yang seperti ini tidak kepake, ya, tidak perlu diperhatikan. Nah, wala syakuhu ba'dahu. Dia ragu, tapi sudah selesai wudu, sudah berdoa, ragu. Aduh, tadi wudunya sempurna enggak ya? Tadi saya sudah niat di awal belum? Yang seperti ini enggak perlu diperhatikan karena wudunya sudah selesai dengan yakin. Syaknya datang setelah yakin. Nah, al-yaqinu la yazulu bisyak. Dan yakin tidak bisa dibatalkan dengan sebuah keraguan. Nah, wasifatul wudu'i al-kamil. Ah, ini dia. Ngopi dulu ya. Bismillah. Kita sekarang masuk ke sifatul wudu' al-kamil. sifat wudu yang sempurna. Naam. An yanwiya, yang pertama, seluruh ibadah, apapun seluruh ibadah, antum yang pertama ingat niat. Li hadithi innamal a'malu binniyat. Jangan sampai amalan besar yang antum lakukan itu berkurang pahalanya atau bahkan dianggap tidak sempurna atau bahkan dianggap tidak sah hanya karena lupa satu hal yang bisa dilakukan semua orang, yaitu niat. Nah, kecuali orang yang sakit. Nah, sakit maksudnya sakit gangguan mental ya, yang tidak bisa menentukan niat, tidak bisa menentukan niat. Nah, an yanwiya, pertama niat dulu, thumma yusammiya, kemudian tasmiyah, yaitu qauluhu bismillah. Nah, wa yaghsilu kaffayhi thalathan, ya, urut setelah antum niat bismillah, kemudian bismillah itu di sana hukumnya apa? Wajib. Naam. Wa yaghsilu kaffayhi thalathan, kemudian mencuci kedua telapak tangan. Naam. Fa yukarriru ghuslahuma 'inda al-istighadhi min an-nawmi wa fi awwalihi. Naam. Mencuci telapak tangan 3 kali, bisa jadi 6 kali. Kapan itu? Disebutkan fayukarriru, dan diulangi lagi mencuci kedua telapak tangan tersebut. Kapan kondisinya? Ketika bangun dari tidur. Nah, tidur yang seperti apa? Nah, tidur di malam hari. Nah, wafi awwalihi. Nah, terus mana duluan? Mencuci tangan dengan niat yang bangun tidur, taharah karena bangun tidur, atau dengan niat untuk sunnah wudu, yang mana duluan? Yang wajib dulu ya, yang wajib duluan. Naam. Thumma yatamadmad, kemudian mengambil air, yatamadmadu wa yastanshiqu thalathan bi yaminihi wa min ghurfatin afdalu wa yastanthiru bi yasarihi. Naam. Kemudian dengan tangan kanannya, naam, disebutkan di beberapa syarah seperti Kasyaf al-Qina' dan juga Syarh al-Muntaha, mengambil dengan tangan kanan ya. Di sini juga disebutkan salasan biyaminihi, perhatikan, mengambil dengan tangan kanan. Naam. Thumma yatamadmadu wa yastanshiqu. Nah, yatamadmad, apa itu matmadah? Memasukkan air ke dalam kemudian berkumur. Naam. Yastanshiku itu memasukkan air ke dalam hidung. Nah, kemudian nanti ada mubalaghah. Kita sebutkan ya, mubalaghah ya. Nah, berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung ada dua kondisi. Pertama, kondisi orang yang berpuasa, dan kondisi orang yang tidak berpuasa. Nah, untuk kondisi orang yang tidak berpuasa, maka disunnahkan untuk melakukan apa namanya? Mubalaghah, berlebih-lebihan dalam berkumur, dan istinsyak, berlebih-lebihan dalam menyedot air sampai ke pangkal hidung, sampai ke pangkal hidung. Kondisi yang kedua, yaitu orang yang sedang berpuasa. Bagaimana berkumurnya? Adna idarah, dalam Kasyaful Ghina disebutkan memutar air sesedikitmu mungkin, atau mungkin sederhanakan bisa satu kali ya. Cukup diputar sebanyak satu kali untuk orang yang berpuasa. Dan istinsyaknya bagaimana? Cukup air disedot masuk ke dalam tidak perlu sampai ke pangkal. Nah, itu untuk orang yang berpuasa. Salasan biyaminihi. Jadi bareng antara matmadah dan istinsyak ya. Ambil air, kemudian istinsyak, matmadah dan ambil air, untuk dua kegiatan, yaitu matmadah dan istinsyak. Nah, kemudian mengeluarkan dengan tangan kiri. Jadi ada kegiatan yang berbeda antara tangan kanan dan tangan kiri untuk matmadah dan istinsyak. Dengan tangan kanan untuk mengambil air dan melakukan matmadah dan istinsyak, kemudian dengan tangan kiri untuk membuang air dari hidung. Nah, pertanyaannya ya, yang wajib itu kan kumur, ya enggak? Pertanyaannya, setelah kumur airnya diminum, tidak dibuang. karena dia berwuduk dengan air zam-zam misalnya, atau air air apa yang mahal, air alkali apa, RO misalnya, kan-en ya, bacanya kan-en ya. Orang Jepang sih ya, orang Jepang. Kumur-kumur-kumur. Yang penting dalam kondisi tidak berpuasa. Ayo, bagaimana hukum wudunya? Berarti minum tidak membatalkan niat taharah? Iya, keter mana? Ya enggak lah. Ya enggak, beda lah. Minum taharah sambil minum bisa, ya kan? Sambil taharah minum. Nah, disebutkan dalam beberapa syarah di kitab apa Kasyaful Qina kalau tidak salah, atau Syarah Muntaha, itu walahu bal'uhu wa lafdhuhu. Bal' itu meminum ya, lafdh itu membuang air tersebut, membuang air yang sudah buatku. Kenapa boleh? Karena yang diperintahkan hanya sekedar kumur, tidak diperintahkan untuk membuang air setelah berku, maka boleh saja untuk diminum. 6. Tiga kali biyamini wa min gharfatin afdal. Tiga kali. Yang paling afdal itu sekali ambil untuk satu kali. Ini dalam yang sama loh, ya, dalam satu kali ambil air untuk tiga kali melakukan matmadhah dan istinsya. 1, 2, 3. Ini yang paling afdal. Berikutnya, ya, berikutnya ini derajat berikutnya. Ambil sekali selesai, ambil dua kali selesai, ambil tiga kali. Berarti tiga kali mengambil air. Yang berikutnya 6 kali. Bagaimana 6 kali? Naam. Yafsilu bainal matmadhah wal istinshaq. Matmadhah dulu. 2, 3, kemudian baru istinsyak. 1, 2, 3. Ini 3 cara semuanya sah untuk melakukan matmadhah dan istinsyak. Nah, wa yaghsilu wajhahu 3. Nah, kemudian mencuci wajahnya sebanyak 3 kali. Nah, sebentar. Nah, wa yaghsilu wajhahu 3 wa hadduhu. Nah, mencuci wajah 3 kali itu antum semua paham. Akan tetapi batas wajah itu yang mana? Nah, ada orang yang rambutnya, ya kan, segini enggak ada. Iya enggak? Ada apa enggak? Ada. Atau malah tumbuhnya lebih sampai sini. Ada? Ada. Lah terus wajahnya kalau begitu yang mana? Apakah yang rambutnya enggak ada segini berarti ketika mencuci wajah juga sampai sini? Atau yang rambutnya segini sampai tumbuhnya sampai sini nih, ya? Kemudian wajahnya cuma segini yang dibasuh, atau bagaimana? Di situ tempat permasalahannya. Mencuci wajah antum tahu semua, tapi antum harus tahu bahwa wajah orang juga berbeda. Beda bentuknya, ada yang rambutnya banyak, ada yang enggak. Kita akan saksikan. Nah, min manabiti sya'rin sya'rir ra'si al-mu'tadi ghaliban. Nah, dari tempat tumbuhnya rambut kepala. Ya. Dari tempat tumbuhnya rambut kepala. Ini pentingnya membaca kitab mazhab tapi yang syarah ya. Beberapa orang anak tidak tahu apakah dia punya pengetahuan tentang syarahnya dalam mazhab Hanabilah apa tidak. Mensyarah matan yang sederhana. Matan yang sederhana. Ini syarah kitab apa namanya? Zadul Mustaqni. Zadul Mustaqni itu matan yang sangat sederhana. Kita akan praktekan tanpa syarah ya. Kita akan praktekan tanpa syarah. Wa yaghsilu wajhahu min manabiti sya'ir ra'si. Mencuci wajahnya dari tempat tumbuhnya rambut. Tayib. Sekarang pertanyaannya, kalau rambutnya tumbuhnya mulainya dari sini. Dari sini enggak ada rambutnya. Coba. Dia tumbuh rambut mulai dari sini ke belakang. Ya, dari sini ke belakang. Kalau antum mengambil matan tanpa mengetahui syarahnya, antum berarti mencuci wajah sampai segini. Ya enggak? Karena manabitis syar, tempat tumbuhnya dia tumbuhnya di sini. Akan tapi syarah itu muhim. Penjelasan itu muhim. Cuma ditambah dua kalimat. Al-mu'tad ghaliban. Ya. Tempat tumbuhnya rambut pada umumnya manusia. Coba. Cuma dua kalimat syarah. Ya, cuma dua kalimat, menambahkan dua kalimat menyelesaikan permasalahan. Nah, itu pentingnya kembali ke syarah. Syarah yang mu'tamad, bukan syarah sembarangan. Syarah yang dijadikan pondasi untuk menjelaskan matan-matan yang sederhana. Naam. Tempat tumbuhnya rambut pada umumnya orang. Naam. Fala ibrata bil afra. Afra itu yang tadi rambutnya enggak ada di bagian depan ya, mulainya dari sini ke belakang. Biasanya orang-orang yang cerdas ya. Biasanya loh, biasanya. Ghaliban ya, ghaliban. Nah. Dan juga tidak diperhitungkan orang yang rambutnya tumbuhnya sampai ke bawah rambutnya sini, ya. Maka rambut yang tumbuh melebihi batas umumnya orang ini tidak dihitung rambut kepala yang nanti dimasah. Dia masih terhitung wajah. Maka harus diusap atau dicuci? Harus dicuci bersamaan dengan bersamaan dengan wajah. Nah. Al-mu'tad ghaliban ila man hadara min al-lahyaini wa dhaqani tulan. Dari atas ya, dari tempat umumnya tumbuhnya rambut kepala, maka rambutnya enggak dihitung ya. Rambutnya enggak dihitung ya. Ila man hadara min al-lahyaini, sampai bagian bawah ini batasnya apa? Tul itu panjang. Antum kalau gambar persegi panjang itu panjangnya yang ke samping apa yang ke atas? Samping. Tapi kalau di sini enggak? Ya, kalau di sini. Atas. Iya, karena antum kalau ketemu orang mukanya, wajahnya agak panjang, itu kira-kira menurut antum begini apa? Tayib, selesaikan sendiri antum ya. Antum selesaikan sendiri nanti. Tayib. Memanjang dari tempat tumbuhnya rambut cukup sampai lahya ini, man hadara min al-lahya ini. Nah, sampai yang turun dari lah dua tulang ini, tulang apa sih namanya ini? Rahang ya. Dua tulang rahang. Ini dua tulang rahang dan zakan. Zakan ini apa namanya? Tempat tumbuhnya janggut ya, tempat dagu ya. Dagu. Itu dua gu ya, dagu. Nah, dari tulang rahang sampai tempat berkumpulnya dagu ya, sampai dagu. Dari tempat tumbuhnya rambut umumnya manusia itu mulai dari sini sampai batas pemanjangnya sampai dagu, termasuk juga lahya ini ya, dua tulang rahang. Naam. Ma'a mastarsala min al-lihyah. Dan kalau ada janggutnya ya, baik yang di lahya ini maupun yang di zakon, maka ini termasuk wajah meskipun panjangnya segini sekalian. Resikonya, maka dia harus dibasuh. Ketika kita hukumi itu termasuk bagian dari wajah, maka harus dibasuh semua. Mau panjangnya seberapa tetap harus dibasuh. Kemudian panjang antum sudah dapat, sekarang lebar. Wa minal udhuni ilal udhuni ardo ya, dari telinga sampai telinga. Berarti telinga termasuk enggak? Tidak, telinga tidak termasuk. Nah, maka nih, ini rambut bukan? Rambut. Tapi dia dibasuh atau diusap? Pertanyaannya. Ini rambut bukan? Rambut. Apa bahasa gudik? Kayaknya lapar antum gudik ya. Dibilang gudik yang keluar gudik, kayaknya lapar. Dia sudah lapar. Ini gudik, ya enggak? Apa sih bahasa Indonesianya apa sih? Jambang. Terus apa lagi? Apa ya? Bahasa Arabnya izar ya. Antum Udah enggak apa-apa, enggak tahu bahasa Indonesia enggak apa-apa. Yang penting bahasa Arab ya. Yang penting bahasa Arab ya. Idzar, pakainya ain ya. Idzarun. Ini namanya idzarun. Ini rambut bukan? Nah. Antum kira-kira ini nanti akan dibasuh, dicuci bersama wajah atau diusap pertanyaannya? Kayaknya ada yang ragu-ragu ini. Nih, ini rambut bukan? Iya sudah. Itu dibasuh apa dicuci? Diusap, dibasuh atau diusap? Diusap. Lah ini rambut juga sama. Yang diusap kepala. Gampang jawabannya. Antum barusan jawab tadi. Jawabannya sudah antum baca sendiri. Nih. Iya, batas wajah memanjang antum sudah tahu. Batas wajah melebar itu dari telinga sampai telinga. Berarti ini termasuk dari wajah. Dari wajah sudah selesai. Angelen nang di sini. Tayib. Ini jumhur. Jangan salah. Al-Imam Malik tidak melihat bahwasannya batas wajah seseorang itu dari telinga sampai telinga. Beliau memandang batas wajah itu dari idzar sampai idzar. Dari idzar sampai idzar. Tayib. Efeknya apa sih? Ki ngomong telinga-telinga, sing ki ngomongnya idzar sampai idzar. Bedanya apa pada baik? Ya, beda. Perhatikan antara telinga ke idzar ini, ya. Ada daerah yang kosong ini kan? Iya enggak? Tayib. Itu bagian dari apa? Dari telinga atau dari wajah pertanyaannya? Wajah. Tergantung. Antum pakai definisi yang mana dulu? Kalau antum pakai definisinya jumhur, maka ini bagian dari wajah. Kalau antum pakai pendapatnya Imam Malik, maka ini bagian dari telinga. Nah, nanti ini tidak termasuk dari wajah, akan tapi termasuk dari udzun. Nah, akan tapi itu pendapat yang ya pendapatnya Imam Malik ya. Taib. Anak tidak berani lah mengatakan yang razi taif, padahal anak taif gitu. Taib. Minal udhuni ilal udhuni ardu lianna dhalika tahsulu bihil muwajaha wal udhunani laysata minal wajhi, dan kedua telinga jelas bukan bagian dari wajah. Balil bayadu alladhi bainal idhari wal udhuni minhu, akan tapi daerah yang tidak ada rambutnya antara idhar dan telinga minal wajhi. Ini jumhur, ini pendapatnya jumhur. Jadi jangan ditinggalkan ya, karena dia minal wajah wajib untuk basuh. Naam. Wa yaghsilu ma fihi min sya'rin khafif. Wajah seseorang ini ada yang rambutnya sedikit. Cuma di alis ya, kemudian janggut. Ada juga yang banyak. Ya kan? Nah, macam-macam. Wa yaghsilu ma fihi min syarin khafif. Ketika antum sudah menentukan daerah wajah, semua rambut yang ada di sana maka mengikuti hukum wajah. Apa hukum kepala? Wajah. Hukum wajah. Meskipun sekalian ya kan nempel dengan rambut kepala seperti kita sampaikan tadi ya, dia tumbuhnya lebih dari umumnya orang sampai sini. Nah, semua rambut yang tumbuh di daerah wajah, segala jenis rambutnya di daerah wajah, maka mengambil hukumnya wajah. Wa yaghsilu ma fihi min sya'rin khafif yasiful basharata. Akan tapi kalau rambutnya itu tipis ya, rambut wajah ini tipis, maka wajib untuk dibasuh kulitnya. Ya. Kalau rambutnya tipis, biasanya alis ini yang paling sering beda. Ada orang yang alisnya tebal dan ada orang yang alisnya tipis. Ini beda. Yang alisnya tipis, yang warna kulitnya nampak, maka yang seperti ini harus dibasuh kulitnya. Yang janggutnya ada, akan tapi tipis. Apa sih tipis itu? Tipis itu warna kulitnya nampak. Yang seperti ini kulitnya harus dibasuh. Kenapa? Kira-kira. Bisa nih, kayak ngangali temen. Sekarang pertanyaannya, orang yang enggak ada janggutnya, ya, janggutnya enggak tumbuh, warna kulitnya nampak enggak? Dibasuh enggak? Maka kias, karena warna kulitnya nampak seakan-akan dia tidak ada seakan-akan tidak ada janggutnya. Mengambil hukum orang yang tidak ditumbuhi rambut pada wajahnya. Nah, kaizarin seperti izar, ya, izar ini tipis loh, hati-hati loh. Izar ini tipis, seringnya ini warna kulitnya nampak. Seperti punya anak pribadi ini nampak warna kulitnya. Ya. Ini wajib, kulitnya wajib dibasuh. Kulitnya wajib dibasuh. Nah, wa'arid, arid ini yang tumbuh di sekitar sini. Ya. Arid tumbuh di sekitar lahya ini tadi. Ya, brewok boleh, brewok. Nah, wa'ahdab, ahdab. Ini bulu mata, ya. Ahdab itu bulu mata. Bulu mata tipis apa? Tipis. Hati-hati. Maka ketika mencuci wajah, antum ketika menutup mata, bagian sini harus dibasuh. Dan beberapa ulama menambahkan al-maqaini. Al-maqaini itu apa? Tempat keluarnya air mata. Maksudnya di pojok sini, ya. Di pojok sini ini termasuk yang harus dibasuh dari wajah. Adapun memasukkan air ke dalam mata maka tidak boleh dilakukan, makruh. Akan tapi yang mengherankan, ruwiya an Ibnu Umar, beberapa ulama menyebutkan bahwasannya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu itu pada akhir usianya matanya tidak bisa melihat, makfuf atau buta, matanya buta karena terlalu sering memasukkan air ke dalam matanya. Kenapa? Karena mata adalah bagian dari wajah, maka harus dibasuh. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencontohkan dan tidak pernah memerintah. Kira-kira kalau beliau masih hidup zaman sekarang mau dikatakan apa sama antum kira-kira? Ana mau tanya kira-kira. Mubtadi? Hah? Jangan diambil ilmunya. Perhatikan. Iya, ditahzir ya. Ditahzir. Seandainya sahabat yang mulia hidup di zaman sekarang mungkin sudah ditahzir habis-habisan. Karena memasukkan air ke dalam mata. Nah, hati-hati dalam menyimpulkan suatu perbuatan bid'ah ataupun bukan. Hendaknya mengambil ilmu dari para ulama kibar. Mengambil ilmu dari ulama kibar, para ulama salaf. Kita punya pendahulu sangat banyak. 1000 tahun lebih syariat Islam, fikihnya telah berkembang. Para ulama yang ahli di bidangnya sudah mengarang banyak kitab. Jangan hanya bersandar sama satu alim kemudian mengatakan bid'ah dan yang lain tidak mengatakan. Bahkan ada risalah jami'iyah, magister kalau tidak salah, magister itu di Universitas Malik Saud Riyadh, itu judulnya Al-Masail Al-Fiqiyah Allati Ukhtulifa Fi Bid'iyatiha. Beberapa masalah fiqih yang terjadi khilaf di antara para ulama tentang kebid'ahannya. Jadi kita yang masih, ya, ilmunya masih numpang, masih jari, ya, jari apa? Kulak jari atul dian. Apa itu kulak jari atul dian? Ya, semua antum sing jelasna. Taib, antum sing jelasna lah. Taib, wayaghsilu ma fihi. Di wajah ini, semua rambut yang masuk ke daerah wajah, maka lihat dulu yang pertama, rambutnya tebal atau tipis. Ketika rambutnya tipis, apa yang dimaksud dengan tipis? Menampakkan warnaku? Maka wajib dibasuh bagianku kulitnya. Naam. Ahdab, ain, naam. Bulu mata, kemudian syarib, ya, kumis, kemudian anfaqah di bawah bibir, kemudian, nah, itu termasuk rambut-rambut yang seringnya tipis. Nah, la sudghun, sudghun itu di atasnya, susah pakai kacamatanya, aduh cepat, ini tak contohkan. Malah menderi kacamata. Baik. Ini izar ya. Ini izar. Di atasnya ini ada rambut yang locok. Ya. Idzar di sini. Coba nanti melihat posisinya. Idzar di sini ya. Ini lojok lebih masuk dibandingkan idzar nih. Kelihatan enggak? Baik. Ini idzar. Nah, di atasnya ini ada rambut yang lojok ke arah dalam, ya. Ini namanya sudh. Namanya sudghun. Naam. Dia lojok ke arah dalam, betul. Tapi pertanyaannya, dia bagian dari wajah atau bagian dari kepala? Hah? Kenapa? Karena apa? Nah, karena itu tempat umumnya tumbuh rambut. Meskipun, nah, kenapa dibahas? Dia memang tempat tumbuh rambut, tapi dia locok keda. Khawatirnya seseorang menyangka itu bagian dari wajah. Hati-hati, ini enggak bagian dari wajah. Nah, jadi jangan lupa ketika antum mengusap kepala, ya, jangan ditinggalkan nih. Ini sering ketinggalan nih. Ya enggak? Ini sering ketinggalan. Ini harus diambil, semuanya harus diambil, ya. Semuanya harus diambil. Ini bagian sudut. Ini izar, di atasnya ada sudut. Naam. Sudutun. Kemudian tahdzif. Nah. Ada sudghun, ada tahdzif. Apa itu tahdzif? Wa huwa asy-sya'ru ba'da intihal idzar wan naz'ah. Naam. Kayak malah kenalan kalau rambut ya. Tapi apa-apa. Kira-kira. Naam. Ada lagi tahdzif. Nah, kita harus tahu dulu yang namanya naz'ah. Naz'ah itu dalam wajah kita ada namanya naz'atan. Ada dua, naz'ah ini ada dua, kanan dan kiri. Apa itu? Nih. Di bagian sini ini sering ada kulit yang joroknya ke sana. Iya enggak? Ya. Nah, itu namanya naz'atan. Dia kulit tapi locok ke daerah rambut. Ini sebaliknya tadi. Dia rambut locok ke daerah kulit. Nah, naz'atan, meskipun dia tidak ditumbuhi rambut, ya, padahal dia locok, ya, locok bahasa Indonesianya apa sih? Menjorok, ahsan, jazakallahu khair. Menjorok ke daerah rambut umumnya rambut, nah, naz'atan. Nah, dia tidak ditumbuhi rambut biasanya, ya, dah. Nah, tapi dia pertanyaannya, bagian dari wajah atau bagian dari kepala? Bagian dari kepala, ya, naz'atan bagian dari kepala. Setelah naz'atan, nah, ya, ini ada rambut yang menjorok ke dalam lagi nih, ya enggak? Mirip seperti suduk tadi, mirip seperti suduk. Nah, itu namanya tahdzif. Ini yang dinamakan tahdzif. Nah, sudghun dan tahdzifun, wala naz'atan, ya, tidak sudghun, tidak tahdzif, tidak naz'atan, semuanya bagian dari kepala. Nah, rambut-rambut yang tumbuh di daerah wajah, ya. Yang bagian dari wajah itu izar. Yang nampak jelas, yang di wajah-wajah ini jelas. Tapi yang biasanya yang menimbulkan pertanyaan bagian sini, ya, yang bagian sini. Dia enggak ditumbuhi rambut, locok malah ke daerah locok lagi. Menjorok ke daerah biasa orang umum tumbuhnya rambut. Dia jadi kalau cuci wajah enggak perlu sampai sana-sana ya. Enggak perlu sampai ke sana karena dia bagian dari kepala. Nah, tidak sudghun, tidak tahdzifun, tidak naz'ah atau naz'ah boleh juga. Itu semua fahya min ar-ra'si. Itu semua bagian dari kepala. Wala yaghsilu dakhila 'ainaihi, dan jangan mencuci bagian dalam dari mata. Walau min najasatin, dan di beberapa syarah disebutkan makruh. Nah, memasukkan air ke dalam mata ketika berwudu disebutkan makruh karena tidak pernah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau min najasatin, meskipun ada najis di mata. Walau amina ad-darar, meskipun ada najis di mata dan kalau diambil tidak menyebabkan luka atau lain sebagainya, tetap saja tidak harus dibersihkan dengan air ketika sedang berwudu. Maksudnya apa? Antum sholatnya sah meskipun ada najis yang berada di mata. Kan kita katakan, misalnya, ana belum nemu misalnya apa itu. Ana belum. Hah? Enggak. Mungkin darah. Mungkin darah bisa. Darah tapi enggak keluar dari daerah mata ya, masih di situ. Ya, masih di situ. Itu enggak perlu dibersihkan. Padahal darah najis dengan ijma' para ulama, darah najis. Akan tapi tidak perlu dibersihkan dan salatnya tetap sah. Salatnya tetap sah. Karena dia seakan-akan bagian dalam tubuh, bagian dalam tubuh. Naam. Wa yaghsilu asy'ara adh-dhahir minal katsif. Nah. Ma'a masdar sala minhu wa yukhallilu batnahu wa taqaddam. Adapun kalau rambut wajah ya yang nampak tadi tebel ya, rambutnya tebel. Tadi kita sudah bicara yang rambutnya tipis. Rambutnya tebel, rambut di sekitar wajah ini tebel, baik janggut, baik apa gudik dan lain sebagainya. Tebel. Tebel yaitu tidak menampakkan warna kulit. Yang wajib adalah membasuh zahirnya. Membasuh zahirnya. Ma'a masdar salaminhu wa yukhallilu batinahu wa taqaddam. Tapi disunnahkan. Nah, disunnahkan juga mencuci kulitnya atau bagian dalam dari janggut dan lain sebagainya, godek, tetap disunnahkan. Tetap disunnahkan. Meskipun tidak wajib. Dan caranya sudah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya. Ya enggak? Mengambil air, kemudian dimasukkan lewat bawah. Misalnya ini paling sering janggut ya. Paling sering janggut. Khusus untuk janggut, mengambil air lewat bawah. Bisa dimasukkan seperti ini. Atau lewat, ambil air lewat, masukkan lewat samping kanan maupun kiri. Nah, perlu ada yang praktek ya kira-kira. Sajar ngoro gelem tampil maning. Summa yaghsilu. Nah, wajah sudah selesai. Setelah wajah apa? Membasuh apa? Membasuh kedua tangan ma'al mirfaqaini. Padahal di ayat apa bunyinya? Ila. Coba. Antum tadi sudah ana bilang. Ya kan? Dari sini ila sini. Ya enggak? Minal udhun ilal udhun. Maka udhunnya ikut enggak? Enggak ikut. Nah sekarang faksilu wujuhakum wa aidiyakum ila ilal mirfaqain. Mirfaqainnya ikut enggak? Nah, ini hebatnya para ulama. Enggak mengatakan ila, padahal ayatnya ila. Menyelisihi Quran enggak? Menyelisihi zahirnya, maknanya tidak. Maknanya menunjukkan tafsir asli ila yaitu ma. Buktinya Allah Subhanahu wa taala terkadang menggunakan lafaz ila maknanya ma. Di surat Al-Baqarah di ayat tentang siam. Di ayat tentang siam. Wa atimus siyama ila al-laili. Ya da. Wa atimus siyama ila al-laili wa la tubashiruhunna. Dan sempurnakanlah puasa itu sampai sampai masuk ke waktu malam hari. Malamnya ikut enggak? Iya, ikutlah. Antum buka berarti sebelum malam tuh. Waktu maghrib itu waktu malam. Iya enggak? Wa atimus siyama ila al-lail. Iya enggak? Ila pakainya ila. Ila al-lail, tapi malamnya ikut enggak? Malamnya ikut, yaitu waktu maghrib. Coba padahal pakainya ila. Maka dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala terkadang menggunakan lafaz ila maknanya ma'an. Masyaallah. Allahumma shalli nafi'. Thumma yaghsilu yadayhi ma'al mirfaqain wa adhfarihi thalathan. Naam. Bukan hanya kedua tangan, tapi jangan lupa tangan kita ini punya apa namanya? Kuku, ya. Kuku. Adhfarihi thalathan. 3 kali disunnahkan. Yang wajib berapa? Wajib 1 kali. Sudah kita jelaskan. Nah. Wala yadhurru wasakhun yasirun tahta dhufurihi tahta dhufurin wa nahwi. Dan tidaklah memudaratkan atau membuat wudu kita menjadi tidak sah. Ketika pas berwudu kemudian ditemukan kotoran pada kuku. Sering enggak ada kotoran di balik kuku? maknanya kotoran itu kalau ada di balik kubuk berarti menghalangi air masuk enggak? Menghalangi. Menghalangi. Padahal harusnya air masuk ke seluruh anggota, mengenai seluruh anggota wudu. Nah. Akan tapi khusus masalah kuku, khusus masalah kuku la yadurru wasakhun yasir. Adapun kalau sedikit maka tidak menyebabkan thaharahnya menjadi tidak sah, tetap sah. Wa yaghsilu ma dabata ma nabata bi mahallil fardhi min isba'in aw yadin zaidatin. Naam. Kalau ada jari tambahan, ya, nas'alullah al-afiyah, jarinya lebih dari 5, ya, 6 dan lain sebagainya. Tetap selama dia tumbuh di tempat yang wajib dibasuh atau diusap ketika bertaharah, maka bagian tambahan tersebut wajib untuk dicuci. Bukan hanya yang 5 saja, yang tambahan pun wajib. Naam. Tsumma yamsahu kull ra'sihi bil ma'. Naam. Kemudian mengusap seluruh kepalanya dengan air bil ma'. Maksudnya apa? Dengan kenapa? Ya pasti mengusap dengan air. Maksudnya berbeda antara air yang digunakan untuk mencuci kedua tangan dan air yang digunakan untuk mengusap kepala. Itu dua air yang berbeda. Tidak boleh digabung. Dalam mazhab Hanabilah tidak boleh digabung antara air yang digunakan untuk bersuci untuk tangan dan air yang digunakan untuk mengusap kepala. Tidak boleh digabung. Mengapa? Karena dua anggota wudu yang berbeda. Ketika sudah digunakan untuk bersuci tangan, maka hukumnya airnya menjadi mustamal. Air mustamal untuk bersuci tidak sah dalam mazhab Hanabilah. Kecuali dalam mazhabnya Imam Malik. Selama ini kebanyakan menerapkan, Anda perhatikan beberapa ikhwan kita menerapkan fikihnya Imam Malik tanpa dia tahu. Jadi setelah selesai mencuci tangan langsung mengusap kepala. Ini fikihnya Imam Malik. Mengapa? Karena musta'mal dalam mazhab Malikiyah itu masih boleh digunakan untuk bersuci. Hukumnya makruh. Hukumnya air musta'mal dalam mazhab Maliki itu boleh digunakan untuk bersuci, hanya saja hukumnya makruh. Oleh karena itu tetap sah. Tetap sah. Jumhur ulama harus dibedakan antara air untuk mencuci tangan dan air untuk mengusap kepala. Nah. Ambil secukupnya untuk mengusap kepala. Nah, ambil air secukupnya untuk membasahi tangan, kemudian digunakan untuk mengusap kepala. Nah. Sebentar. Wa mirfaqaini wa yamsahu ra'sahu. Naam. Thumma yamsahu kulla ra'sihi bil ma, maksudnya adalah bil ma'il jadid, ya, al ma'il ladzi khilaf ma' yang digunakan untuk bersuci, untuk membasuh kedua tangan. Airnya harus berbeda. Ma'al udhunaini marratan wahidatan. Naam. Boleh menggabungkan air antara mengusap kepala dan telinga. Ini tidak ada masalah. Jadi setelah selesai mengusap kepala langsung masuk ke kedua telinga. Yang ini tidak ada masalah. Karena al-udhunani minar ra'si. Al-udhunani minar ra'si. Akan tetapi kita sudah sebutkan sebelumnya, ini kadar wajibnya. Kadar sunnahnya airnya sendiri-sendiri, untuk kepala sendiri, untuk kedua telinga sendiri, itu kadar sunnahnya. Fayumirru yadaihi min muqaddami ra'sihi ila qafah. Dan mengusap kepala ini hanya satu kali, ya, tidak boleh lebih dari satu kali. Fayumirru yadaihi min muqaddami ra'sihi. Naam. Antum sudah tahu batas wajah, berarti sisanya tadi adalah batas kepala, ya, batas kepala. Maka menjalankan kedua tangannya, yumir mengalirkan kedua tangannya dari bagian depan kepala sampai ke qafahu. sampai tengkuk. Maka tengkuknya ikut enggak? Enggak, kan sudah kita sebutkan sebelumnya. Karena kita sudah mengambil itu. Tengkuk tidak termasuk. Nah, ila qafahu. Ini ila tapi bermakna tidak termasuk. Nah, summa yurudduhuma ila al-mawdhi' alladhi bada minhu. Kemudian dikembalikan lagi ke tempat awal. Nah, summa yudkhilu sababataihi. Kita sudah ambil. Ini namanya apa? Ilham. Ibham. Naam, ibham. Ini. Ya ini tadi. Apa? Sababah. Ini. Namanya di tengah berarti namanya apa? Wusta sudah, enggak perlu bingung ini. Khinsir. Ini. Naam. Kemudian memasukkan sudah selesai. Masukkan kedua telunjuk ke samakhai udhunaihi. Samakhai udhunaihi itu dua lubang telinga. Wa yamsahu bi ibhamaihi, ya, dengan kedua jempolnya. Zahirahuma, kemudian mengusap bagian luarnya, zahirnya, bagian luar telinga. Nah, seperti itu caranya. Dari depan ke belakang sebelum tengkuk, ya, tengkuk enggak ikut ya. Semua rambut kemudian masuk, kembalikan lagi. Kemudian ya, masukkan dua sababah. Kemudian dua ibham digunakan untuk mengusap zahir. Zahir ini maksudnya bagian luar telinga. Na wa yudzi'u kaifa masah. Dan dengan model apapun mengusap kepala tetap sah. Maksudnya apa? Tadi kan dari belakang ke depan ya. Diwalik wis, dari belakang ke, tadi dari depan ke belakang, sekarang diwalik dari belakang ke depan, tetap sah. Dari tengah ke sini tetap sah. Bagi dua tetap sah. Kaifa masah, yang penting seluruh kepala. Maksudnya seluruh. Hah? Itu namanya nepuk-nepuk, bukan masah ya. Itu namanya nepuk-nepuk, bukan masah. Kemudian kuping, keder, cukup banyu. Wah, cuma digini tetap saja sah semuanya. Kaifa masah yuzi. Bagaimanapun caranya, tetap selama dia tergolong mengusap, tetap saja sah. Tetap dihukumi sah. Nah. Tetap wajibnya hanya satu kali. Kalau mana ini? Tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan lebih dari satu. Nah, hanya saja sah. Bagaimanapun dia mengusap kepala dalam mazhab Hanabilah, tentu khilafiyah. Karena mazhab Syafi'iyah seingat ana hanya sepertiga bagian kepala itu sudah mencukupi. Tetap sunnahnya seluruh kepala. Mazhab Syafi'iyah tetap disunnahkan seluruh kepala, sama. Disyariat seluruh kepala ini ijma, ya. Disyariatkannya mengusap seluruh kepala ini ijma. Bedanya yang satu menganggap itu yang satu menganggap itu sun, udah itu aja. Tapi disyariatkannya ijma. Nah. Enggak. Karena udhunnya minar ra's. Ini ikutnya ikut kepala, ikut hukum kepala, ya. Nah. Dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Wajibnya seluruh kepala ini untuk laki-laki. Adapun wanita dalam mazhab Hanabilah yang wajib hanya muqaddami ra'siha. Yang wajib hanyalah bagian depan kepala. Tidak harus semuanya. Kenapa? Lima syaqqati iltizam al-hijab. Karena wanita itu memiliki keharusan untuk selalu dalam kondisi berhijab, apalagi di luar misalnya. Kalau harus dilepas semuanya, maka menimbulkan masyaqqah atau hal yang memberatkan. Kemudian dalam satu riwayat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah terlihat hanya mengusap bagian depan kepala. Ini juga dalilnya Imam Syafi'i bahwasannya boleh dan mencukupi mengusap kepala hanya sebagian depannya saja. Tapi Imam Ahmad tidak melihat begitu. Beliau melihat bahwasanya ini kepentingannya karena karena Ummul Mukminin adalah seorang wanita. Itulah fikih, itulah indahnya fikih. Dalilnya mungkin sama, tapi cara pandangnya yang berbeda. Naam. Wa yaghsilu rijlaihi, sudah selesai kepala, ya. Sekarang saatnya mencuci kedua kaki. Sampai jam berapa? Wa yaghsilu rijlaihi, kemudian mencuci atau membasuh kedua kakinya salasan, tiga kali. Ma'al ka'baini, ya, padahal ayatnya ila, ayatnya ilal ka'baini, tapi penulis di sini menyelisihi Al-Qur'an, ya. Penulis di sini dengan beraninya menyelisihi Al-Qur'an, ya, menyelisihi zahir Al-Qur'an, tapi sesuai dengan makna dari Al-Qur'an atau tafsir yang betul dari Al-Qur'an. Al-azmaini annati'aini, yaitu ka'baini itu apa? Ka'baini itu adalah mata kaki, dua tulang yang menonjol, ya, dua tulang yang menonjol di bawah bagian kaki atau di bawah betis. Di bawah betis ada dua tulang yang menonjol ke kanan dan ke kiri, itu adalah namanya mata kaki. Kenapa dinamakan mata kaki? Karena menonjol dan jumlahnya dua. Itu ngarang aja, ana ngarang. Nah. Kemudian tiga kali kita tadi sudah ambil. Bagian tangan dan kaki dicuci tiga kali disunahkan, kita sudah ambil di awal, disunahkan untuk memulai dari yang sebelah kanan. Berarti kanan tiga kali, kiri tiga kali. Ana tidak tahu mazhab yang lain. Ana tidak tahu mazhab yang lain. Setahu ana mazhab Hanabilah itu kanan tiga kali, kiri tiga. Dan seingat ana ada mazhab lain yang kanan kiri. Ada. Ana tidak tahu tuh. Maksudnya ana yang bodoh. Ana enggak ngerti. Bukan berarti majhul, bukan. Maksudnya ana yang enggak tahu. Tapi begini, kalau kanan kiri berarti ada kondisi kiri lebih dulu daripada yang kanan. Iya enggak? Kanan terus kiri. Berarti kanan setelahnya terjadi setelah, iya kan? Padahal di sunahnya kanan dulu. Oleh karena itu mazhab Hanabilah bahwasanya kanan dulu tiga kali baru yang kiri. Kaki pun sama, kanan dulu tiga kali baru yang sebelah kiri. Nah. Wa yaghsilu al-aqta'u baqiyatal mafrud. Sekarang kalau dalam kondisi orangnya tidak sempurna, nas'alullah as-salam al-afiyah, orangnya tidak sempurna, terpotong misalnya bagian tangan atau kaki, yang jadi pertanyaan bagaimana cara berwudunya, ya. Al-afdha baqiyatul mafrud li hadisi idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, maka dicuci yang tersisa dari bagian yang terpotong. Fa in quti'a minal mafsil, sekarang kalau terpotong misalnya dari sendi, dari bagian sendi. Nah. Ghassala ra'sal 'udhi minhu, tetap saja harus dicuci bagian ujung dari nih, sendi ini kan tengah-tengah, ya. Sendi ini tengah-tengah. Berarti dia menggabungkan antara dua tulang. Tulangnya tangan dan tulangnya lengan. Kalau pas di sendi, hilang yang tulang bagian tangan, tinggal tulang bagian lengan, maka mencuci tulang bagian lengan tetap saja harus dicuci. Nah. Wa kadza al-aqta'u min mafsil ka'b. Begitu juga ketika terpotong di bagian kaki, di bagian mata kaki. Nah. Kalau di bagian mata kaki berarti dia menggabungkan antara tulang telapak kaki dan tulang apa namanya, betis, ya. Tulang betis mata kaki ini kunci, seperti di tangan ini seperti siku, ya. dia menggabungkan dua tulang antara telapak, ya, telapak kaki dan betis. Kalau kejadiannya sama seperti tadi, maka dia tetap harus mencuci ujung tulang ujung tulang betis. Adapun kurang dari itu, maka jelas misalnya di tengah-tengah di sini, maka yang dicuci adalah bagian yang bagian tersisa. Di kaki pun sama. Nah, selesai mencuci kaki, summa yarfa'u nadharahu ila sama. Selesai berwudu dari awal sampai akhir, kemudian menengadahkan matanya ke arah langit, ya. Menengadahkan matanya ke arah langit, ba'da faraghi, setelah selesai rangkaian wudu, wa yaqulu ma warad, kemudian berdoa sebagaimana yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dalam suatu hadis, yang selesai berwudu kemudian menyempurnakan wudunya, kemudian berdoa dengan doa ini, maka terbuka abwabul jannah as-samaniyah. Saat itu terbuka 8 pintu surga menanti dirinya. Subhanallah, doa yang sederhana. Berwudu hampir kita lakukan mungkin sampai 20 kali mungkin dalam satu hari atau lebih dari itu. Dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi ditambahkan, Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Itu tambahan dalam riwayatnya Al-Imam At-Tirmidzi. Dan itu termasuk yang diamalkan. Doa itu termasuk yang diamalkan, tambahan dari doa yang kita sebutkan tadi. Wa tubahu ma'unatuhu. Naam. Dan dibolehkan wudu dengan bantuan orang lain. Akan tetapi pertanyaannya, yang bantu ini posisinya sebelah kanan atau sebelah kiri? Kalau dia membantu menggunakan semacam tempat air, misalnya botol aqua, ya, yang ujungnya sempit, maka dari sebelah kiri. Adapun dia membantu dengan wadah, kemudian yang mutawadhi ini mengambil air, maka dia berdiri di sebelah kanan. Nah, wa tubahu ma'unatuhu ay ma'unatul mutawadhi wa sunna kaunuhu an yasarihi ka ina'in dayyiqir ra'si wa ila fa'an yaminihi. Dan disunahkan yang membantu ini kalau mengucurkan air, ya, misalnya dari tadi botol aqua dan lain sebagainya, maka yang mengucurkan ini berdirinya di sebelah kirinya mutawadhi. Karena seperti itu wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dibantu. Akan tetapi kalau selain dari yang tadi ana sebutkan, atau mendatangkan ember kecil, baskom kecil, ya, kemudian yang mutawadhi ngambil sendiri, maka disunahkan berada di sebelah kanan. Naam. Wa yubahu lahu, dan dibolehkan untuk mengeringkan anggota wudu. Ini sering jadi pertanyaan, ya. Boleh enggak setelah wudu dilap pakai handuk atau pakai tisu? Boleh. Wa yubahu lahu tansyifu a'dha'ihi min ma'il wudu, dan dibolehkan untuk mengeringkan tubuh setelah berwudu. Dan ini masalah khilafiyah. Khilaf dalam mazhab Hanabilah khilafiyah. Beberapa ulama menghukumi makruh. Akan tapi yang mu'tamad boleh. Adapun riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak ketika istrinya Ummul Mukminin mendatangkan semacam handuk setelah Nabi berwudu, kemudian Nabi menolaknya. Naam. Dalam mazhab Hanabilah hadis ini qadhiyah khassah. Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang mengiyakan sesuatu, terkadang menolak sesuatu, itu tidak selalu bahwasanya kesimpulannya antara makruh ataupun sunnah. Terkadang beliau menolak mengeringkan anggota wudu karena ada tujuan tertentu. Misalnya memang ingin tabarrud, memang ingin mendinginkan suhu tubuh. Jadi kemungkinan-kemungkinan ini ada. Dan kebanyakan riwayat beliau juga mengeringkan bagian anggota tubuhnya setelah selesai berwudu, maka harus digabungkan. Hadis-hadis ini harus digabungkan. Dan tidak bisa dihukumi makruh seketika itu juga, karena banyak juga riwayat menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeringkan tubuhnya setelah selesai berwudu. Adapun riwayat yang beliau sallallahu alaihi wasallam menolak ketika diberikan semacam handuk atau tisu atau alat untuk mengeringkan, maka itu karena sesuatu hal yang tidak beliau sampaikan, akan tapi ada ihtimal, ada kemungkinan maksudnya bukan syariat. Karena apa? Pertama, terjadinya di dalam rumah. Ya. Beda perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam di depan umum dan di dalam rumah. Adapun di depan umum, maka ada maksud apa? Ta'lim. Ada maksud ta'lim menjelaskan syariat. Dan yang pernah terjadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu di depan umum, kemudian mengambil bagian dalam jubahnya, kemudian digunakan untuk mengeringkan bagian yang sudah terkena air wudu. Adapun yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak, itu kejadian terjadi di rumah, dan kemungkinannya sangat banyak. Beliau merasa gerah, perlu untuk mendinginkan suhu tubuh dan lain sebagainya, sangat banyak faktornya. Wa ma'al ihtimali batal al-istidlal. Dan kalau ada kemungkinan seperti ini, untuk menentukan bahwa kemungkinan yang benar yang ini atau yang ini, maka butuh dalil baru. Dan tidak ada yang menunjukkan bahwasanya maksudnya adalah memang untuk mengajarkan bahwa sebaiknya setelah wudu tidak usah dikeringkan. Tidak ada dalil satupun menunjukkan seperti itu. Dalilnya hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditawarkan untuk mengeringkan tapi menolak. Tapi kejadiannya di dalam rumah, sama seperti merapatkan kedua kaki ketika sujud. Ketika di luar rumah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bersujud tidak ada satupun riwayat dalam mazhab Hanabilah, tidak ada satupun riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud merapatkan kedua kakinya, enggak ada. Kecuali satu riwayatnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dan itu terjadi di mana? Di rumah. Jadi tidak bisa seketika, oh ada hadis langsung sunnah, ada hadis langsung sunnah. Antum harus tahu fikihnya para ulama salaf terlebih dahulu, apa yang mereka katakan tentang hadis ini. Kalau memang itu sunnah, kenapa tidak dilakukan di depan umum, di Masjid Nabawi, biar para sahabat melakukannya. Kenapa dilakukannya di rumah? Berarti ada maksud lain enggak? Ada maksud lain, ada keperluan lain enggak? Ada keperluan lain yang kita kemungkinan tidak tahu. Wallahu a'lam. Tapi ada beberapa kemungkinan. Misalnya, ada beberapa kemungkinan. Misalnya seseorang ketika di rumah seringkali menggunakan jubah, ya, untuk salat. Menggunakan jubah untuk salat atau sarung, ya, menggunakan sarung di rumah. Terkadang tidak menggunakan pakaian dan beliau sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat pemalu. Beliau sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat pemalu. Oleh karena itu, dalam kondisi salat ketika di rumah beliau merapatkan kedua kakinya. Ada kemungkinan itu, ada juga bukan. Yang jelas tidak ada satupun dalil mengatakan bahwa itu adalah sunnah yang beliau lakukan terus menerus. Justru ketika sholat di depan para sahabat, atau para sahabat yang mengkisahkan tata cara sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada satupun menyebutkan bahwa beliau merapatkan kedua kaki ketika sujud. Itu hebatnya fikih ulama salaf. Bukan hanya ambil hadis, oh beliau melakukan ini langsung sunnah, beliau enggak melakukan langsung makruh. Loh, enggak bisa buru-buru seperti itu. Dalam mengambil hukum, kita harus mengambil ilmunya para ulama salaf. Wa man wadda'ahu ghairuhu wa nawahu huwa. Seseorang ingin berwudu tapi fisiknya enggak mampu karena sedang sakit misalnya. Kemudian dibantu, dibasuhkan oleh orang lain. Semua bagian tubuhnya dibasuhkan oleh orang lain. Wa nawahu sah. Syaratnya satu, orang yang sakit tidak bisa berwudu ini wudunya bisa menjadi sah kalau ada orang yang membantu. Dia cucikan wajahnya, dia bantu ambil air untuk kumur-kumur, kemudian dicuci kedua, bantu cuci kedua tangannya, bantu diusap kepalanya. Yang melakukan dia atau orang lain? Orang lain, tangannya orang lain. Akan tapi bisa dihukumi sah. Syaratnya apa? Syaratnya yang niat adalah, ya, yang niat adalah yang butuh terhadap wudu, bukan yang mewu, yang mewudu. Menunjukkan bahwasannya yang mewudukan tidak disyaratkan dalam keadaan suci. Ya, tidak disyaratkan yang mewudukan dalam keadaan suci. Nah, in lam yakun al mutawaddi mukrahan bi ghairi haqq wa kadha al ghusl wa tayammum. Seperti itu juga ghusl dan tayammum, tidak mampu mandi janabah karena sakit misalnya, tidak bisa digerakkan anggota tubuhnya, nasallallahu salamul afiyah, tidak bisa digerakkan anggota tubuhnya, dimandikan oleh istrinya misalnya atau koleganya sakit, bisa janabahnya bisa terangkat dengan syarat yang niat siapa? Yang niat yang butuh untuk mengangkat hak, untuk mengangkat hadas tersebut. Nah, dengan ini alhamdulillah telah selesai perjuangan kita di dalam kitab At-Thaharah bab wudu, ya, bab wudu. Kita sudah mengenal furudnya, kita mengenal sunnahnya, kita mengenal urutan sifat wudu yang sempurna, termasuk bersiwak. Kita sudah tahu ketika matmadah disunnahkan untuk bersiwak juga. Pertanyaannya, kira-kira biasanya ujian enggak biasanya kayak gini? Hah? Ujiannya praktek. Ahsan, ujiannya praktek ya. Insyaallah bab wudu ujiannya praktek. Insyaallah kita akan contohkan dulu. Bagusnya kita contohkan. Karena contohkan kemudian nanti diuji. Kemudian diujikan seperti apa kadar wajib. Nanti peserta berikutnya kadar sunnah, peserta berikutnya kadar yang mungkin yang afdol dan lain sebagainya. Tayyib. Berarti pertemuannya akan datang praktek. Tayyib. Insyaallah pertemuannya akan datang praktek kita tentang berwudu. Sekian dulu insyaallah pelajaran kita, semoga bermanfaat buat antum semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.